Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali sahih Targhib wa Tarhib lil Mundhiri rahimahullah. Kita masih melanjutkan babu zuhud atau kitabu zuhud. Kita masuk di hadis yang ke-12 dari bab ini atau hadis 3224. Qala al-Mundhiri rahimahullah wa an Abi Sufyan an asya akhihi qala dari Abu Sufyan, dari guru-gurunya, mengatakan kadima Sa'ad ala Salman ya'uduhu. Sa'ad datang menemui Salman, menjenguk Salman, Salman al-Farisi. Qala fabaka. Lalu Salman menangis. Faqala Sa'ad ma yubkika ya Aba Abdillah. Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Abdillah? Tuqfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahwa anka radin. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wafat dan beliau ridha terhadapmu. Wa taridu alil hawdha, dan kamu mendatangi telaga, yang telaganya Rasulullah nanti. Termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talqu ashabaka, dan kamu berjumpa dengan sahabat-sahabatmu. Naam. Ini sesuatu yang disampaikan oleh Sa'ad kepada Salman. Kenapa anda kok menangis? Dalam keadaan Rasulullah itu ridha terhadapmu. Dalam keadaan nantinya akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan nantinya akan berjumpa dengan para sahabatnya. Faqala, maka Salman menyatakan ma'abki jaza'an minal maut. Aku tidaklah menangis karena gelisah dari kematian, atau karena bersedih cemas dengan kematian. Wala hirsan ala dunia, bukan pula karena semangat terhadap dunia. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahida ilayna ahdan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan pesan kepada kami dengan sebuah pesan. Qala, di mana beliau menyatakan, liyakun bulghatu ahadikum minad dunya kazadir raqibi. Jadikanlah bekal salah seorang di antara kalian di dunia ini sebagaimana bekalnya orang yang raqib, orang yang dalam perjalanan. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang mengadakan perjalanan itu tentunya bekal yang dia bawa secukupnya, tidak mungkin membawa semuanya dan akan keberatan dia dalam membawanya. Membawa bekal secukupnya, yang cukup untuk perjalanannya, itulah bekalnya orang yang dalam perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaknya bekal kalian di dunia ini sebagaimana orang yang dalam perjalanan. Karena kita di dunia ini adalah singgah sementara, kemudian akan melanjutkan perjalanan panjang kita. Maka berbekalah dengan bekal yang secukupnya. Nah, inilah pesan Rasulullah SAW. Terus kenapa Salman Al-Farisi menangis? Nah, beliau menjelaskan tangisannya bukan karena gelisah dengan kematian. Tangisannya bukan karena semangat terhadap dunia, yakni khawatir kemudian hilang dunianya, tetapi menangis karena kepikiran, memikirkan pesan Rasulullah SAW. Hendaknya bekal kita di dunia ini sebagaimana orang yang dalam perjalanan. Tidak membawa seluruh apa yang kita miliki dalam perjalanan kita, enggak mungkin. Tapi membawa bekal seperlunya, membawa bekal secukupnya. Terus apa yang membuat beliau menangis? kata Salman, wa hauli hadil asawidu, dan di sekitarku ini ada asawid. Di situ qauluhu wa qauli hadil asawid qala Abu Ubaid arada as-suhus minal mata, yakni sesuatu yang nampak dari barang-barang, ya, dari perabot. Wa kullu sahsin sawad min insan au mata au ghairu, sesuatu yang nampak itu hitam, ya, disebut sawat, baik itu manusia maupun benda-benda. Salman menangis. Rasul menyatakan, bekal kalian di dunia ini, nah, ambillah bekal kalian di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan, enggak usah banyak-banyak. Bisa menyebutkan ini loh, di sekitarku, barang-barangnya Salman Al-Farisi, hadil sawat, hadil asawid. Kala, kata Sa'ad, wa innama khawlahu ijanatun. Bahasanya, di sekitarnya, di sekelilingnya Salman ini, ijanah, yakni tempat untuk nyuci pakaian, ember. Wajafnah wa madharatun, demikian pula jafnah, nam sama, ya. Jafnah itu seperti seperti mangkok atau yang semisalnya, piring besar. Jafnah. Naam. Wa madharatun, dan tempat untuk air untuk bersuci. Naam. Ini barang-barangnya Salman Al-Farisi. Yang beliau menangis mengingat pesan Rasulullah SAW, hendaknya bekal kita dunia itu sebagaimana orang yang dalam perjalanan, tidak usah terlalu banyak. Beliau menangis melihat bekalnya ini yang ada. Beliau anggap ini bekal yang sudah melampaui batas, yang sudah banyak, padahal hanya sekedar ijana wajafna wa madhar, ember tempat nyuci pakaian, mangkok, dan tempat air untuk bersuci, hanya itu. Tapi beliau sedih, beliau beranggapan ini terlampau banyak bekal yang dibawanya. Faqala Sa'ad, lihat ilaina, maka Sa'ad menyatakan kepada Salman, berilah pesan kepada kami. Faqala, ya Sa'ad, udkurillah inda hammika idha hamamta. Wahai Sa'ad, ingatlah Allah inda hammika, tatkala kamu memiliki niatan, tatkala kamu berniat untuk menjalankan sesuatu, idha tamamta. Wa inda yadaika idha qasamta, dan ingatlah Allah tatkala di sisi kedua tanganmu jika kamu membagi, jika membagi-bagi, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Wa inda hukmika idha hakamta, dan ingatlah Allah tatkala kamu menghukumi, Inda hukmika takal menghukumi idha hakamta. Ingatlah Allah. Naam. Ini pesan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Rawal hakim wa qala sahihul isnad. Kada qala. Naam. Ikhwani fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Itulah. Naam. Pesan dari Salman Al-Farisi. Baik. Agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang akan menjalankan sebuah niatannya, tatkala membagi sesuatu, tatkala menghukumi, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah menunjukkan kepada kita tidak terlampau menghabiskan waktu-waktu kita untuk mengurusi dunia. Naam. Hendaknya kita ambil dunia ini seperlunya, gazat jidraqib, sebagaimana orang yang dalam perjalanan. Naam. Baik. Hadis berikutnya semakna dengan hadis ini. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Istaka Salman. Salman sakit. Fa'adahu Sa'dun. Kemudian dijenguk oleh Sa'd, yani Sa'd bin Abi Waqqas. Sebagaimana hadis yang di atas. Faro'ahu yabki. Sa'd bin Abi Waqqas melihat Salman sedang menangis. Faqala lahu Sa'd. Kemudian Sa'd menyatakan, ma yabkika ya akhi. Apa yang bikin kau menangis, wahai saudaraku? Apa sebabnya kamu menangis? Alaysa qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kamu telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu wasallam? Ini sebuah keistimewaan, sebuah nikmat. Tatkala seorang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Menjadi generasi terbaik umat ini yang mendapatkan rekomendasi, mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya radhiyallahu anhu wa radhuan. Ini sebuah keistimewaan. Sehingga saat bin Waqqas menyatakan, kenapa Anda menangis, bukankah Anda ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa alaysa, bukankah demikian demikian? Nah, ini sebagai bentuk hiburan kepada saat kepada Salman. Nah, disebutkan keutamaan-keutamaan yang ada pada Salman Al-Farisi. Ya, kenapa kemudian menangis? Maka Salman Beliau menyatakan, qala Salman, ma abaki wahidatan min istatain. Aku loh tidak menangis satu dari dua perkara. Naam. Jadi aku tidak menangis karena salah satu dari dua hal. Beliau akan menyebutkan dua perkara karena dua perkara inilah kebiasaan orang itu menangis. Yang pertama, ma'abaki zannan ala dunia. Aku tidak menangis karena bahil terhadap dunia. Khawatir hilangnya dunia. Wala karahat al-akhirah. Tidak pula menangis karena takut akhirat. Jadi menangisnya Salman Al-Farisi bukan karena dua perkara ini. Bukan karena bahil terhadap dunia. Takut khawatir hilang dunianya, hilang hartanya. Bukan pula karena takut terhadap akhirat, takut mati. Nah, bukan itu. Dan dua perkara itulah yang biasanya seorang itu menangis. Dua perkara itulah yang biasanya orang yang sedang sakit itu tersibukkan dengan perkara itu. Jika sakit, apalagi sakit keras, maka timbul dalam hatinya kekhawatiran untuk mati, sehingga dia menangis. Kenapa? Karena dia memikirkan hartanya. Nah, dia khawatir hilang hartanya dengan kematian dia. Demikian pula benci terhadap akhirat. Bukan ini yang menyebabkan Salman menangis. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahida ilayna ahdan. Agar tetapi Rasulullah sallallahu alaihi berpesan, berwasiat kepada kami dengan sebuah wasiat. Ma'aroni illa kota adaitu. Kata Salman. Tidaklah aku melihat diriku kecuali aku telah adaitu melampaui batas dari wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Sa'd bin Waqqas, wa ma ahida ilaika, apa yang dipesankan kepadamu? Qala ahida ilaina annahu yakfi ahadakum mislu zadir raqib. Beliau menyatakan cukuplah mencukupi salah seorang di antara kalian yang di dunia ini mislu zadir raqib, seperti bekalnya orang yang dalam perjalanan. Nah, kita di dunia ini, keperluan dunia ini hanya sebagaimana kebutuhan musafir dalam perjalanan. Seorang yang dalam perjalanan, dia membawa apa yang dipakai, apa yang dimakan, biar kuat dalam perjalanannya. Dia tidak membawa berbagai macam perbekalan-perbekalan yang tidak begitu penting. Maka pesan Rasulullah cukup. Seseorang di dunia ini berbekal sebagaimana seorang musafir. Tidak terlampau banyak. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala urani illa qata'taitu. Dan aku tidak melihat kecuali aku telah melampaui batas. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menganggap bekal yang dibawa oleh Salman ini terlampau banyak. Nah, kemudian Salman Al-Farisi berpesan, "Wa ma anta ya Sa'd, adapun kamu wahai Sa'd, fattaqillah inna hukmika idha hakamta, bertakwalah kepada Allah di sisi hukummu jika kamu menghukumi. Kalau kamu menghukumi di antara manusia, maka bertakwalah kepada Allah. Wa inda qasmika idza qasamta, dan di sisi pembagianmu jika kamu membagi, jika membagi harta, naam, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda hammika idza hamamta, dan tatkala kamu berkeinginan untuk menjalankan sesuatu, nah, bertakwalah kepada Allah. Dalam riwayat yang tadi, fadkurullah, ingatlah kepada Allah. Nah, ini wasiat Salman Al-Farisi kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Nah, karena Sa'd bin Abi Waqqas ini sebagai pejabat, ya, yang menghukumi, yang membagikan, sehingga inilah pesan Salman kepada Sa'd bin Abi Waqqas. Jika kamu menghukumi, bertakwalah kepada Allah. Jika kamu membagi sesuatu, bertakwalah kepada Allah. Jika kamu akan menjalankan sesuatu, bertakwalah kepada Allah. Nah, qala Tsabit, wa balaghani, telah sampai kepadaku, annahu ma taraka illa bid'atan wa 20 dirhaman, bahwasanya Salman tidak meninggalkan kecuali 20 sekian dirham harta yang ditinggalkan. Ma'anufayqatin kanat indau, dan bersama nufayqah, nafkah yang sedikit yang ada padanya. Nah, bersama dengan itu beliau menangis beranggapan apa yang dimilikinya terlampau banyak, melampaui batas dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawi Ibn Majah wa rawatu siqat yahtajja bi masyaikhan illa Ja'far bin Sulaiman fahtajja bi Muslim wahdahu. Naam. Qala al-Hafiz al-Qasyafi Sahih bin Hibban anna ma'ala Sulaiman anna ma'ala Salman radhiyallahu anhu jumia, artinya Salman dikumpulkan, babalagu khamsata asara dirhaman, mencapai 15 dirham. Masayati insyaAllah ta'ala akhir hadal bab Sahih Mawquf. Wa qala Tabrani anna mata' Salman bi'a, perbendaraannya Salman, nah, perabotnya Salman itu dijual, babalagha arba asara dirhaman, mencapai 14 dirham. harta peninggalannya. Tetapi beliau menangis beranggapan itu terlampau banyak. Sudah melampaui apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, hendaknya hanya membawa bekal sebagaimana bekalnya seorang musafir. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Di sini menunjukkan terpujinya zuhud di dunia dan tercelanya terlalu semangat untuk mendapatkan dunia. Nah, juga di sini menunjukkan keutamaan Salman Al-Farisi. Dengan harta beliau yang sedikit, beliau khawatir telah melampaui batas apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hadis ini menunjukkan, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang sedang sakit sehingga dia khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa. Nah, merasa yakin khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini menunjukkan anjuran untuk zuhud di dunia dan mempersedikit perbekalan yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Qala wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma talat samsun qat. Tidaklah terbit matahari illa bu'isa bijanbataiha malakan, kecuali diutus di kedua sisinya dua malaikat, yunadiyani, yang keduanya memanggil, yusmi'ani, memperdengarkan, ahlal ardi illa saqalain, penduduk bumi mendengarnya kecuali saqalain, kecuali manusia dan jin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, halumu ila rabbikum, kemarilah menuju Rabb kalian. Fa inna ma qalla wa kafa, sesungguhnya apa-apa yang sedikit dan mencukupi, khairun mimma kathura wa alha, lebih baik dibandingkan banyak dan melalaikan. Rawah Ahmad fi hadis Ruwatu sahih wa Ibn Hibban fi sahih wal hakim wa qala sahihul isnad. Naam. Di sini setiap harinya malaikat berseru, ya Yohannas, wahai manusia, kesinilah ke Rabb kalian. Kainna maqalla wa kafa, sesungguhnya apa-apa yang sedikit dan mencukupi, sedikit dari harta dan mencukupi, khairun, itu lebih baik, mimma kathura, dibandingkan harta yang banyak, wa alha, dan melalaikan. Tatkala seorang hamba diberikan harta yang sedikit, tapi cukup untuknya, itu lebih baik dibandingkan diberikan harta yang melimpah, tapi menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Di sini disebutkan bahwasanya harta yang dimiliki seorang hamba, meskipun sedikit, tetapi mencukupi untuknya, itu lebih baik dibandingkan dia mendapatkan harta yang banyak, kemudian dia lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Yakni mendapatkan harta yang banyak kemudian terus berupaya untuk mendapatkan tambahan-tambahan harta sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka harta yang sedikit tapi mencukupi untuknya, itu lebih baik dibandingkan harta yang banyak dan melalaikan. Harta sekedar apa yang kita butuhkan, itu lebih afdal. Harta yang banyak, harta yang melimpah, kemudian baik melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau jika selesai menjalankan sholat, diantaranya beliau berdoa, Allahumma la arafi'a min ad-dunya yadumu, ya Allah, aku tidak melihat sesuatu dari dunia ini yang kekal. Wa la ara halan fiha yastaqim, aku tidak melihat dari dunia ini suatu yang lurus. Ij'alni antiku fiha bi ilmin, jadikan aku berbicara di dunia ini dengan ilmu. Basuntu fiha bi hukmin, dan aku diam dengan hikmah. Allahumma la tuksir li min ad-dunya fa'adgha, ya Allah, janganlah engkau perbanyak untukku dari dunia ini kemudian aku pun tagha, melampaui batas. Wala tukilla li minna fa ansa, dan jangan pula memberikan aku yang sedikit yang kemudian aku lupa. Fa inna ma qalla wa kafa khair mimma kathara alha, sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik dibandingkan banyak dan melalaikan. Naam. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Sesuatu yang mencukupi untuk kita, tidak berlebih-lebihan, tentu bisa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik dibandingkan begitu banyak harta yang melimpah di sisi kita, tetapi karenanya kemudian kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harta sedikit tapi cukup, sehingga pernah ditanyakan, apa sih makna harta rezeki yang cukup itu? Naam, sehari kenyang dan sehari lapar. Itu disebut kafaf. Itu disebut cukup. Naam, ini semua menunjukkan tidak terlampau semangat mendapatkan dunia, tidak menghabiskan waktu ini untuk dunia. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.